Mitra Bisnis, ketika kita masih kecil, kita selalu berharap, aduh, kalau aja nanti aku sudah SMP, SMA ya, waduh bisa naik sepeda sendiri atau bisa naik sepeda motor sendiri ke sekolahan, alangkah nikmatnya. Dan ketika kita SMP atau SMA, kita berpikir, wah kalau aku jadi mahasiswa, keren, aku bisa pacaran, katanya begitu ya. Maka kita mengharap dan mengharap dan mengharap kapan kita jadi mahasiswa. Ketika diterima di universitas, wah kita senang, harus jadi mahasiswa. Begitu jadi mahasiswa, kita berpikir, kapan ya kita lulus? Setelah wisuda, aku bisa kerja. Maka dia berpikir seperti itu, terus mengharapkan wisuda. Waktu wisuda, diterima kerja. Waduh, saya sekarang masuk di perusahaan besar. Kapan ya saya bisa jadi direktur? Dalam perjalanan kerja, dia menikah. Lalu menjadi direktur. Setelah menjadi direktur, dia mengharap, aduh, aku sudah direktur, sekarang sudah punya anak. Aku mengharap kapan ya anakku bisa sekolah. Dan anaknya sudah sekolah. Ketika anaknya sudah sekolah, dia berpikir, kapan ya anakku bisa kawin dan bekerja. Dan tanpa terasa, waktu berjalan, tiba-tiba kita sudah sampai pada ujung kehidupan kita. Dan kita sudah menjadi tua renta, pensiun, dan kita tiba-tiba sadar, karena kita belum pernah benar-benar hidup, Mitra Bisnis. Dalam kehidupan kita, ada kata hidup, kehidupan. Maka kita sebenarnya bukan berkeinginan untuk mencapai titik ujung, karena di titik ujung yang paling sana adalah kuburan. Di titik ujung sebelah sini adalah kelahiran. Dari saat kita lahir sampai kita meninggal, ada kehidupan. Dan kata kunci untuk kehidupan adalah menjadi hidup. Kalau kita hidup, maka kita merasakan saat ini. Kita menikmati menjadi seorang mahasiswa. Kita menikmati hari-hari ini. Kita tidak terlalu mengharapkan, besok saya ujian lulus, saya jadi pekerja, saya harus menikah, punya anak, kaya raya. Tidak. Tapi kita menjalani kehidupan dengan benar-benar hidup. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.